Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Mari kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala. Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth. Di hari kiamat tersebut, hari yang manusia disebut seperti farash, bintang-bintang serangga kecil, yang mabthuth, yang berterbangan, yang lemah, yang tidak tahu arah. Demikian juga manusia ketika dibangkitkan semuanya di yaumil ba'ats, semua dari Adam sampai akhir manusia yang mengalami yaumul hari kiamat, keluar semuanya berbarengan dalam keadaan mereka tidak tahu kemana arah mereka. Itu manusianya. Ayat berikutnya, watakunu jibalu kal'ihnil manfush. Dan dari tersebut, al-jibal, gunung-gunung, kal'ihnil manfush. Al-ihn, suf. Suf, yakni bulu. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Ucapan Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Juwair yang menyatakan, juga Qatadah, al-ihn, yakni as-suf, bulu. Qala waqila, ada yang menyatakan al-qutn, kapas. Al-manfush, yaitu al-muba'athar, yang diterbangkan ay an hadhihi al-jibala ba'dan kana salbatan qawiyatan rasikhatan takunu misal ihni suf awil qutn al-muba'athar, yani gunung-gunung yang tadinya kokoh kuat menancap di bumi pada hari kiamat itu seperti al-ihn, seperti bulu, atau seperti kapas yang berterbangan. Sawa'un nafastahu biyadik obi bindaf. Ya, apakah kamu terbangkan dengan tanganmu? Atau dengan alat? Fa'ina yakunu khafifan yatatayyaru ma'adari. Karena yang namanya bulu, namanya kapas, itu enteng, ringan. Bisa terbang dengan angin yang sekecil apapun. Demikian juga gunung di hari tersebut. Yang dulunya kokoh, kuat, besar, menancap di bumi. Di hari tersebut seperti bulu atau kapas yang mudah berterbangan di tiup angin. وقال الله تعالى وتبر فرمان في آية أخرى أن الجبال تكون هباء منبثا, gunung-gunung ya akan hancur, akan berterbangan, وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وقال جل وعلا هنا وتكون الجبال كالإهن المنفوش. قال فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك ما هي نار حامية. قسم الله تعالى الناس إلى قسمين. Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi manusia di hari kiamat menjadi dua bagian, dua kelompok. Al-Qismul Awwal, kelompok yang pertama, man thaqulat mawazinuhu wa huwa alladhi rajahat hasanatuhu an sayyiatihi. Kelompok pertama adalah orang-orang yang berat timbangan amalnya, yaitu timbangan-timbangan kebaikannya lebih dominan, lebih berat daripada kejelekan-kejelekannya. Wasani, kelompok yang kedua, man khaffat mawazinuhu, yang ringan timbangannya. Wa huwa alladhi rajahat sayyiatuhu al hasanati, yaitu orang-orang yang kejelekan-kejelekan dia, sayyiatuhu, lebih berat daripada kebaikan-kebaikan dia. Atau alladhi laysa lahu hasanatun aslan kal-kafir, atau mereka-mereka yang tidak, sama sekali tidak punya kebaikan sama sekali, seperti orang-orang kafir. Itu kelompok kedua. Yaqulullahu ta'ala, "Famma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshatin radiyah." Adapun orang-orang yang berat timbangan amalnya, maka dia dalam kehidupan yang radiyah. Al-'aysyah ma'khudhatun min al-'aysh. Aisyah diambil dari kata al-aish, bahwa al-hayah, yaitu kehidupan. Yaqulu ashar rajulu zamanan tawilan, ay maknanya adalah baqiya wa hayya zamanan tawilan, dia hidup di waktu yang lama. Wal aisha huna ala wazan fi'lah. Aisyah disini dengan wazan fi'lah. Aisyah wazannya fi'lah. Fahiya hay'ah, itu menunjukkan keadaan. Walaysat masdar. Ya, bentuk kata menunjukkan keadaan. Al-masdar ad-dal al-wahdah. Antaqula Aisyah. Kalau masdar menunjukkan satu, itu dengan Aisyah. Wa ma idza qulta Aisyah dengan wazan fi'lah, tadulu ala hayyah, menunjukkan keadaan dalam keadaan hidup yang radhiyah. Kama qala Ibn Malik rahimahullah dalam Alfiyah, wa fa'latun li maratin kajalsatin, dengan wazan fa'lah, wa fi'latun li hay'atin kajalsatin. Kajalsah. Kalau fa'lah itu untuk masdar, kalau fi'lah untuk hay'ah. Al-ma'na, makna fi 'aysyatin radhiyah, yani annahu fi hayatin thayyibah, dalam kehidupan yang baik. Radiyah qila innaha ismu fa'il bima'na ism maf'ul. Fi'ishatin radiyah, radiyah yani ism fa'il, itu maknanya maf'ul, ay mardiyah, kehidupan yang diridai. Wa qila inna ismu fa'il min bab nisbah, ay dzat ridha, yani kehidupan yang memiliki sesuatu yang diridai. Allah rahimahullahu ta'ala wakilah ma'na yani wahid. Dua-duanya sama. Apakah bermakna isim maf'ul atau bermakna ya isim fa'il yang bermakna nisbah. Dua sama. Itu intinya. Wal ma'na annaha isyatun tayyibatun laisa fiha nakadun walisa fiha sahabun walisa fiha nasab. Kamilatun kulli wajhin. Intinya mereka-mereka yang mendapatkan timbangan yang berat, iman amal baik yang lebih berat, akan mendapatkan kehidupan yang baik. Tidak ada di sana mereka merasakan sesuatu yang mendongkolkan. Tidak ada di sana dia dapatkan keributan-keributan. Dan tidak akan ada dia dapatkan dalam kehidupannya rasa capek. kamilah min kulli wajhin, kehidupan yang sempurna dari segala sisi. Wa hadza ya'ni al-'aysh fil jannah, dan yang dimaksud di sini adalah kehidupan di surga. Ja'alallahu minhum, mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk mereka yang masuk jannah. Tidak ada kedongkolan dalam hati, tidak ada hidup-hidup keributan yang mengganggu, dan tidak ada rasa capek. Itulah kehidupan di surga. Wa hadzal 'aysh la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Kehidupan ini di surga, kehidupan yang tidak pernah di sana penghuninya mendapatkan rasa capek, dan tidak pernah mereka ingin dikeluarkan dari surga. Wa la yahzanun wa la yakhafun, tidak pernah sedih dan tidak pernah merasa takut. Bi an'ami 'aysin wa atyabi balin, mereka dalam kehidupan yang paling nikmat, dalam keadaan hati yang paling baik. Wa sarihal, dalam keadaan paling menggembirakan. Fahiya 'aysyatun radiyah, itulah kehidupan yang radiyah ya bagi orang-orang yang timbangan amal baiknya lebih berat daripada timbangan kejelekannya. Nah, Allahu a'lam bishawab.